السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسائر التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ومسلمين ومسلمات يا سهرتي، إذا سبق الله ويكفن عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله، dan juga sudah kita baca ringkasan akidah Imam Malik di Masjid Aqobah II. Dan pagi ini insyaAllah kita akan baca ringkasan akidah Imam Ahmad rahimahullah, agar kita tahu bahwa mereka memiliki akidah yang sama. Para imam-imam ahli sunnah semuanya memiliki prinsip-prinsip yang sama. Di samping prinsip pengambilan sumbernya, yaitu mereka menyatakan Quran sunnah. Idza sah al-hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih maka itulah madhhab. Atau dengan kalimat yang semakna dengan ini, kullu kalamin yuqad wa yusraf illa sahib hadzal qabr, kata Imam Malik. Semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan yang dikubur ini, sambil menunjuk ucapan, sambil menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian pula ucapan-ucapan yang lain, ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang menyatakan qad ijma'al ulama'u, telah sepakat para ulama bahwasanya seorang yang istadana lahu sunnah, seorang yang sudah jelas baginya sunnah, maka tidak boleh an yaja'aha li qawli ahad, tidak boleh meninggalkannya karena ucapan siapapun. Berarti mereka para imam-imam ahli sunnah, ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Malik, ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, menyatakan kalau hadis sahih, maka dimasukkan. Ini pengambilan sumbernya. Adapun prinsip-prinsipnya sudah kita baca sebagiannya. Kali ini kita baca ucapan Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana dinukil dalam kitab Syarah I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Hibatullah Al-Lisai. Qala Imam Ahmad rahimahullah, usul sunnah indana at-tamattu بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. Pada beliau prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti mereka, meneladani mereka, dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dalalah, karena setiap kebid'ahan adalah sesat. Wa tarkul khusumat wa julus ma'a ashabil ahwa, pada beliau rahimahullah, dan tidak duduk bermajlis, tidak bertikai, tidak berdebat dengan ashabul ahwa, dengan pengekor hawa nafsu, ini dengan kelompok-kelompok yang tidak mau berpegang dengan sunnah tetapi berpegang dengan hawa nafsu. Dan biasanya yang dimaksud adalah kelompok-kelompok sesat, dari yang pertama muncul Khawarij, kemudian Syiah, kemudian Qadariyah, kemudian Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sama dengan ucapan Imam Malik ketika kita bahas tadi malam, kata beliau, yang namanya Ahli Sunnah adalah bukan yang dikenal sebagai Qadariyah atau Jahmiyah atau yang lain. Artinya beliau memisahkan, kalau yang sudah dikenal sebagai Qadariyah, aliran yang menolak takdir, atau Syiah Rafidhah yang mencerca sahabat, atau Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan yang menolak sifat-sifat Allah dan lainnya, kata beliau bukan Ahlus Sunnah. Maka Imam Ahmad menyatakan dengan sama dengan ucapan Imam Malik, tidak berdebat dengan mereka, tidak bermajlis dengan mereka. Wa tarkul mirai wal jidal wal khusumat, maka kita tidak berbantahan dengan mereka, tidak bersilat lidah berdebat dengan mereka, dan tidak duduk bersama mereka, dan tidak memperdebatkan agama. Karena agama sudah jelas dalam ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, maka pilih tuan-tuan, tidak perlu diperdebatkan. Ikhwanuddin a'azakumullah, ini prinsip pertama dari beliau. Prinsip kedua, kata beliau, as-sunnah indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. As-sunnah tufassirul Qur'an. Kata beliau, yang namanya prinsip sunnah adalah mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan as-sunnah tufassirul Qur'an. As-sunnah adalah tafsir dari Al-Quran. Wa hiya dalail Al-Quran, maka sunnah itu merupakan dalil-dalil Al-Quran. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, sekian banyak manusia dari kelompok-kelompok tadi yang kita sebut membaca Al-Quran, tetapi mereka menafsirkan dengan makna yang jauh dari kebenaran, menafsirkan dengan makna yang tidak dimaksudkan oleh Allah, tidak dimaksudkan oleh Rasulullah. Ternyata karena mereka tidak menafsirkan ayat-ayat tadi dengan ucapan Rasulullah, padahal Allah menurunkan Al-Quran dan Allah mengutus Rasulnya agar Rasulullah SAW menerangkan Al-Quran. Apa kata Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, agar engkau menerangkan kepada mereka ma nuzila ilayhim, apa yang diturunkan kepada mereka. Artinya Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai Rasul adalah untuk menjelaskan Al-Quran, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Dan Rasulullah SAW ajal amanah, sudah menunaikan amanah, sudah menyampaikan risalah, sudah menerangkan dengan jelas dan gamblang. Ketika ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana perangai Rasulullah SAW, dijawab, khuluquhul Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an, perangainya adalah Al-Qur'an. Artinya kalau 30 juz itu adalah teori-teori agama ini, maka Rasulullah SAW adalah praktiknya. Rasulullah SAW adalah contoh yang nyata, karena itu adalah cerminan Al-Quran secara lengkap. Ini maksud ucapan Imam Ahmad, was-sunnah tufassir Al-Quran, as-sunnah adalah menafsirkan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW menerangkan tidak hanya dengan lidahnya, Beliau menerangkan dengan ucapannya, beliau menerangkan dengan praktiknya, beliau menerangkan dengan semua gerak geriknya, perbuatannya, ucapannya, persetujuannya, bahkan diamnya terminal dari Allah. Kalau ada seorang sahabat melakukan sesuatu dan Rasulullah SAW diam, membiarkan, itu artinya perbuatan itu adalah perbuatan yang cocok dengan Quran. Karena kalau bertentangan dengan Al-Quran, pasti Rasulullah SAW akan menegur. Bahkan kadang Rasulullah marah. Ternyatakan fika jahiliyah. Engkau memiliki jahiliyah, memiliki sifat jahiliyah. Kadang Rasulullah SAW mengucapkan dengan kalimat-kalimat teguran. Kalau mereka tidak mencocoki Al-Quran. Artinya kalau Rasulullah SAW mendiamkan, berarti itu perkara yang boleh, perkara yang mubah, perkara yang tidak dipertentangkan dengan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu berarti ucapan beliau, perbuatan beliau, dan takrir beliau semuanya menafsirkan Al-Quran. Wa qala rahimahullah. Yang ketiga, ucapan Imam Ahmad rahimahullah masih dalam kitab yang sama, Ushul Iqtidaa'i Sunnah wal Jamaah, juz pertama halaman 156. Qala wa minas sunnah al-lazimah allati man taraka minha fatlatun lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Sunnah yang harus dipegang, yang siapa yang meninggalkannya atau tidak percaya dengannya, maka dia bukan ahlinya. Bukan ahlinya sih, bukan ahli sunnah. Prinsip yang siapa tidak mau berpegang dengannya, tidak mau percaya dengannya, maka dia bukan ahli sunnah, adalah al-iman bil hajari khairihi wa syarri, beriman kepada takdir baik dan buruk. Kalimat ini, prinsip yang sudah sama-sama kita ketahui, beriman kepada takdir, sengaja diucapkan karena di zaman beliau sudah muncul, bahkan sebelumnya sudah muncul aliran qadariyah, aliran yang tidak percaya pada takdir. Tidak mungkin Allah menakdirkan, mustahil. Masa kita bisa berusaha kalau Allah menakdirkan? Ini adalah kemauan kita sendiri, kita yang menentukan saya akan minum atau saya tidak minum. Ini qadariyah. Bahkan pernah tokoh qadariyah berkata dengan sombongnya di hadapan murid-murid bahwa tidak ada takdir-takdir Allah, semuanya kita yang menentukan. Bukti sekarang saya yang menentukan minum atau tidak minum, dan saya akan menentukan saya mau minum. Diambil gelas, di depannya ada santri yang sudah jengkel dengan dia karena sombong, maka dia ambil gelas segera sebelum gurunya mengambilnya, dan dia pecahkan ke tanah dan menyatakan, sekarang saya tanya, kehendakmu yang terjadi atau kehendak Allah? Dia tidak bisa menjawab. Dia sudah mengatakan, saya putuskan, saya menentukan, saya minum. Dia ambil gelasnya, ternyata direbut lebih dulu oleh muridnya dan dibanting ke tanah dan ditanyakan, sekarang apakah yang terjadi kehendakmu atau kehendak Allah? Tidak bisa menjawab. Ternyata kehendak dia tidak terjadi. Alhamdulillah, orang-orang yang demikian sungguh sangat bodohnya, bahkan bodohnya mereka dibuktikan oleh orang awam sekalipun, orang kampung, Arab Badui. Ada seorang Arab gunung, Arab Badui yang biasanya penggembala unta, penggembala kambing, kehilangan untanya. Dia cari kesana kemari jauh. Begitu menemui seseorang yang pakaian orang saleh, pakaian ulama, maka dia tanya padanya, apakah engkau melihat untaku? Jawab, tidak. Tolong doakan semoga untaku kembali, karena engkau sepertinya orang saleh. Ternyata orang yang dikira orang saleh adalah orang qadariyah. Aliran qadariyah dia mengangkat tangannya dan berkata, ya Allah, engkau tidak menghendaki hilangnya unta orang ini, maka kembalikanlah kepadanya. Dia soalnya, engkau tidak menghendaki hilangnya untanya orang ini, maka kembalikan kepadanya. Maka orang Badui itu langsung pergi sebelum selesai doanya, sambil mengatakan, sekarang saya tambah yakin tidak akan ketemu. Kaget orang Badui, kamu bilang apa? Saya bilang, sekarang saya tambah yakin tidak akan ketemu dengan cara doa. Kenapa? Engkau tadi menyatakan, engkau ya Allah tidak menghendaki untuk hilang, nyatanya hilang. Dan kalau Allah menghendaki kembali, ya tidak akan kembali. Kalau hendak Allah tidak terjadi, engkau tidak menghendaki untanya hilang, ternyata hilang. Dan hendak Allah tidak terjadi, maka ketika engkau katakan, ya Allah, kembalikanlah, ketika Allah menghendaki kembali, jangan-jangan tidak kembali juga. Paham ya? Jadi kalau engkau berkata Allah tidak menghendaki hilangnya unta orang ini, ternyata hilang, jangan-jangan nanti Allah menghendaki kembali, juga tidak kembali. Karena kamu beranggapan kehendak Allah tidak terjadi. Kalau saya meyakini kehendak Allah pasti terjadi. Kemudian Allah melihat dibodoh-bodohkan oleh orang Badui, oleh orang kampung. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, adapun ahli sunnah, prinsip-prinsip sunnah adalah beriman kepada takdir khairihi wa syarih, diiringi dengan kalimat khairihi wa syarih, baik dan buruk. Kenapa demikian? Karena ada yang semi qadariyah. Kalau tadi qadariyah menolak takdir seluruhnya, ada yang setengah qadariyah. Ya memang kalau yang baik-baik Allah yang menakdirkan, kalau yang jelek-jelek bukan Allah yang menakdirkan. Lantas siapa? Yang setan. Berarti siapa yang bisa menakdirkan? Berarti ada dua Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan jelek. Astagfirullah. Diriwayatkan dalam riwayat-riwayat ucapan para ulama bahwa qadariyah majusi hadhil ummah, bahwa qadariyah itu memang majusinya umat ini. Majusi itu aliran yang menyatakan ada dua Tuhan, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang itu menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Maka kalau meminta yang baik-baik ke Tuhan terang, tapi kalau takut yang jelek-jelek, berlindung kepada Tuhan gelap. Jangan berikan begini dan berikan jelekan. Itu majusi, kafir. Kemudian Allah, ternyata di kalangan kaum muslimin ada yang mengikuti jejaknya majusi. Kalau yang baik-baik Allah yang menakdirkan, kalau yang jelek-jelek itu setan yang menakdirkan. Kemudian Allah, kalau kita bicara sebab, mungkin bisa. Kalau yang jelek-jelek itu memang sebab kita sendiri, kalau kita perbuatannya begini-begini, maka Allah takdirkan yang jelek-jelek. Itu tetap takdirnya Allah SWT. Tetapi kita katakan kita penyebabnya. Baharul fasad fil barri wal bahri. Apa dikatakan? Bima kasabat aydikum. Kata Allah, telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tahan tangan kalian, kata Allah. Bukan bicara takdir, bicara sebab. Artinya gara-gara tangan-tangan kalian yang begini dan begitu, maka rusaklah di dunia atau di daratan dan di lautan. Siapa menakdirkan itu semua? Allah SWT. Yang menakdirkan Allah SWT. Maka adab kepada Allah, akhlak kepada Allah SWT. Kalau berbicara kejadian yang baik-baik, ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kebaikan-kebaikan ini semuanya. Tapi kalau terjadi kejelekan-kejelekan, maka kita akui bahwa gara-gara kita yang salah, Allah takdirkan kejelekan. Maka dikatakan, ada pun yang jelek-jelek, itu karena kita. Orang yang berbuat dosa dan sebagainya, maka Allah takdirkan yang jelek. Sehingga itu hanya adat, akhlak dalam kita berbicara tentang Allah. Yang baik-baik dinisbatkan kepada Allah SWT, yang jelek-jelek dinisbatkan kepada penyebabnya. Adapun takdirnya semua dari Allah. Khairihi wa syarrih, yang baiknya maupun yang buruknya. Iman bil qadari, khairihi wa syarrih. Wa tasdiqu bil ahadithi, kata Imam Ahmad selanjutnya, dan beriman dengan semua hadis-hadis tentang takdir. Wal imanu biha, dan percaya kepada semua yang dikandung dalam hadis-hadis tentang takdir. La yu'alu lima, tidak boleh bertanya kenapa, dan tidak boleh bertanya kaifa. La yu'alu lima, jangan bertanya kenapa. Ini coba kalau enggak ada setan, misalnya kita aman. Kenapa? Kalau kita katakan ini yang dilarang oleh para imam ahli sunnah. La yuqalu lima, dan bertanya kenapa Allah takdirkan adanya setan, kenapa Allah takdirkan adanya ini. Karena kalian tidak tahu, Allah yang lebih tahu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak bertanya berbuat begini dan berbuat begitu, tetapi mereka manusia yang akan ditanya. Ayat Allah ini sebagai hujjah, sebagai dalil dari ucapan Imam Ahmad, la yuqalu lima, jangan tanya kenapa. Kalau Allah menakdirkan sekehendaknya, Allah bebas menakdirkan apapun sesukanya. Allah berkuasa untuk menakdirkan apapun sekehendaknya. Maka kalau kita ingin sesuatu, merapatlah, berdoalah kepada Allah dengan merendah, dengan meminta, merengek kepada-Nya. Dan kalau kita takut sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah mungkin mengerikan, kita katakan, ya Allah, jangan takdirkan kejelekan kepada kami, jangan timpakan musibah kepada kami. Sehingga orang yang beriman kepada takdir selalu dia bergantung pada Allah, la hamas, bergantung kepada Allah sepenuhnya. Tawakkal ala Allah, karena semua kejelekan dari Allah, semua kebaikan dari Allah, Allah yang menakdirkannya. Maka kita berharap kebaikan dari Allah dan berlindung dari kejelekan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah maka layu qalu lima, jangan bertanya kenapa. Kenapa kok Abu Talib tidak dikasih hidayah? Setelah ditanya di daerah Tegal sana, Ustaz, kenapa Abu Talib kok tidak dikasih hidayah sama Allah? Itu saya langsung marah. Tanya sama Allah, jangan tanya sama saya. Tanya sama Allah, kenapa tidak ditakdirkan dia masuk Islam? Kan orangnya baik. Anda bilang, kamu dari Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu, lebih alim, sedangkan kamu tidak tahu. Allah tahu hikmah-hikmah di balik itu semua, sedangkan kamu tidak tahu. Maka jangan bertanya kenapa dan kenapa. Alhamdulillah, ternyata alhamdulillah Imam Ahmad sudah mengajarkan kepada kaum muslimin prinsip ahli sunnah untuk jangan bertanya kenapa dan kenapa. Karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya berbuat begini dan berbuat begitu, tapi mereka manusia yang akan ditanya. Jadi jangan terbalik. Jangan kita yang mengadili Allah, kenapa kau menciptakan begini, kenapa coba kalau begini, coba kalau begitu, saya akan bagus. Kok sok pintar kamu? Kenapa kita tak tahu pada Allah SWT? Allah yang lebih alim, Allah yang lebih tahu. Bukan ibn a'azakumullah. Dan juga jangan bertanya, kaifa, kaifa, kenapa, kok bisa? Bagi Allah, bisa. Kita bisa milih. Saya mau begini, saya mau begitu, saya punya kehendak. Tapi apa yang terjadi masih takdir Allah. Kehendak Allah dan kehendak kita bagaimana? Kalimah Azzaullah, apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Kata Imam Ahmad, Al-Qadaru Qudratullah. Al-Qadaru Qudratullah, yang namanya takdir kekuasaan Allah. Artinya Allah bisa. Yang kita mungkin susah memikirkannya, saya bagi Allah bisa. Kamu berupaya, tetap yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Kita berusaha, kita berupaya, tetapi yang terjadi apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki, upaya kita pasti gagal. Kalau upaya kita berhasil, berarti itu taufiq, cocok dengan apa yang Allah kehendaki, dengan takdir, maka terjadi apa yang terjadi. Perwira, sehingga kita tidak boleh lancang menyatakan dengan pertanyaan-pertanyaan kurang ajar, kenapa kau begini, kenapa kau begitu. Kita katakan kalau baik, alhamdulillah, dan kita katakan kalau jelek, innalillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Apa maknanya milik Allah? Ya terserah Allah. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tinggalkan. Innama huwa at-tasdiqu biha wal imanu biha. Bahwasannya masalah takdir hanya percaya, yakin dan iman. Itu saja. Tidak berhak kita protes, tidak bertanya kenapa dan kenapa. Kufiya dhalika wa ahkama lahu fa alayhi iman bihi. Maka itu cukup. Kita yakin dengan takdir, tapi karena kita tidak tahu apa yang ditakdirkan Allah besok, maka berusaha. Sehingga kalau sampai terjadi kegagalan, baru kita tahu, oh ini yang Allah kehendaki. Walaupun iman lebih, maka atasnya, atau setiap muslim untuk beriman kepadanya, tunduk kepadanya, menerima apa Allah takdirkan. Seperti hadis As-Sadiqul Masdud. Hadis As-Sadiqul Masdud adalah hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-Sadiqul Masdud. Berkata Rasulullah sallallahu dan beliau adalah jujur dan terpercaya. Bahwasanya inna hadatsum yujma khalquhu fi batni ummihi, bahwa salah seorang kalian sempurna diciptakan di perut ibunya 40 hari. Kemudian menjadi anak 40 hari. Kemudian dia dalam keadaan menjadi daging 40 hari. Kemudian diutus oleh Allah. Ditiupkan ruh. Diutus malaikat untuk meniupkan ruh. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Dan diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat. Dicatat rezekinya, dicatat ajalnya, dicatat amalnya, dicatat dia syafiyun atau sa'i. Dicatat apakah dia akan sengsara atau bahagia. Subhanallah. Ini kata Imam Ahmad Ma'ruf, sudah dikenal hadis Shadiq al-Masduq, bahwasanya semua orang di perut ibunya sudah ditakdirkan, sudah ditentukan akan begini, akan begini. Ajalnya sudah ditentukan, rezekinya sudah ditentukan, dan juga bagaimana dia akan bahagia atau sengsara juga sudah ditentukan. Sehingga Rasulullah ini menambah kuatnya keyakinan kita terhadap takdir, menambah kuatnya keimanan kita terhadap takdir. Dan kalau begitu, maka berupayalah, jangan lupakan doa. Jangan terlalu pede, terlalu percaya dengan kemampuan. Saya bisa, saya akan berhasil. Jangan lupa doa kepada Allah. Sebab kalau kita sombong dengan kemampuan kita, ketika Allah takdirkan gagal, pasti akan gagal. Maka jangan lupa iringi usaha dengan doa, meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa an la yukhasimu ahadan wa la yunaziru wa la yata'allam al-jadal fa innal kalam fil qadari wal ru'yati wal qur'an wa ghayruha min as-sunan makruhun manhiyun anhu. Prinsip berikutnya kata beliau, jangan memperdebatkan masalah takdir, jangan memperdebatkan masalah agama, jangan pula berbicara dengan ilmu kalam, ilmu mantik dalam masalah agama. Ini sama dengan ucapan Imam Syafi'i yang kemarin sudah kita baca. Jangan mempelajari ilmu kalam dalam masalah agama, jangan berbicara dengan ilmu mantik dalam masalah agama. Bahkan Imam Syafi'i yang menyatakan mantamantok pakot terjendak, siapa yang bermantik dia jadi zindik. Zindik adalah kelompok sesat. Siapa yang bermantik maka dia jadi zindik. Ternyata Imam Ahmad juga menyatakan da'il kalam wal mirah, tinggalkan perdebatan, tinggalkan bantah-bantahan, dan tinggalkan ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Bil qadari wa ru'yati wal Qur'an. Apakah dalam masalah takdir atau memperdebatkan masalah dilihatnya Allah yaumul qiyamah atau memperdebatkan masalah Al-Qur'an? Semua itu kata beliau makruhatun manhiyun. Makruha manhiyun anha. Dibenci dan dilarang untuk memperdebatkan. Qala rahimahullah wa la yakunu sahibu in ataba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah. Orang yang berdebat, berbantah-bantahan atau menggunakan ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat untuk membahas agama, maka orangnya bukan ahli sunnah walaupun kebetulan mencocoki sunnah. Dia ucapan beliau rahimahullah. Walaupun kebetulan mencocoki sunnah, maka dia bukan ahli sunnah. Kenapa? Caranya sudah salah. Caranya sudah salah. Dan ini persis seperti ucapannya Imam Ibnu Katsir rahimahullah di awal mukadimah tafsirnya. Apa kata beliau? Man fassara bi ra'yihi faqad akhta. Walau asar. Saya ulangi, man fassara bi ra'yihi faqad akhta. Walau asar. Artinya siapa yang menafsirkan dengan pikirannya sendiri, maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Dia nempak-nempak dengan otaknya, ini kayaknya maksudnya begini, ini maksud begini. Kata Ibnu Katsir, dia telah salah. Walau asal, walaupun kebetulan tepat, caranya sudah salah. Kenapa? Karena Quran ditafsirkan dengan sunnah, dengan dalil-dalil dari ucapan Rasulullah, dan dengan asar salaf, dengan ucapan-ucapan para sahabat. Jangan dengan pikirannya sendiri. Maka secara berakhir, faqad akhta walau asal. Imam Ahmad juga menyatakan dengan kalimat, orang yang berbicara agama dengan ilmu mantik, dengan otaknya sendiri, dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, bukankah berarti, walaupun, ini khamidina azakumullah, bukan cara sunnah, bukan ahli sunnah, walaupun kebetulan benar. Saat itu kebetulan benar. Nanti yang kedua ketiga bisa jadi akan susah, akan salah. Maka qala laysa min ahli sunnah hatta yad'al jadal wa yusallim wa yu'min bil athar. Maka dia bukan ahli sunnah sehingga dia mau meninggalkan perdebatan tadi, mau meninggalkan ilmu kalam tadi dan tunduk kepada dalil. Wa yu'min bil athar, dan beriman dengan athar, beriman dengan riwayat. Demikian kata beliau pada prinsip ini. maka prinsip berikutnya juga hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah. Qala wal Qur'anu kalamullah. Lihat sama persis. Wal Qur'anu kalamullah, laisa bimakhluq. Al-Qur'an itu ucapan Allah, bukan makhluk. Wala tad'uf an taqul laisa bimakhluq, dan engkau jangan lemah untuk berkata bukan makhluk. Jangan ragu-ragu untuk berkata bukan makhluk. Fa inna kalamallahi minhu, karena ucapan Allah dari Allah. Sesuatu yang dari Allah, yang sifat-sifat Allah semuanya bukan makhluk. Kekuasaan Allah bukan makhluk. Ketinggian Allah bukan makhluk. Atau dikatakan dengan pandangan Allah, penglihatan Allah, pengetahuan Allah, apakah makhluk? Itu sifat Allah. Sama dengan ucapannya, ucapan Allah, maksudnya kita bukan makhluk. Maka kata beliau, jangan ragu, jangan lemah untuk menyatakan secara tegas bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah apa yang kita kenal, apa yang sudah kita baca, apa yang ditulis dalam mushaf-mushaf, apa yang dibaca oleh para imam-imam di masjid-masjid, maka itu semuanya kalamullah. Semuanya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bicara kertasnya, kita tidak bicara tintanya. Kertas makhluk, tinta makhluk. Tetapi apa yang ditulis oleh tinta itu? Ucapan siapa itu? Ucapan Allah. Apa yang dicetak di dalam kertas-kertas tadi? Ucapan Allah. Kita tidak bicara suaranya orang. Suaranya si pulang dan si pulang. Suara yang ini enak, suara yang ini tidak enak. Itu makhluk atau bukan makhluk? Ini itu ucapan manusia, suara manusia. Tapi ketika dia baca Quran, kita katakan orang itu membaca ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita paham. Sesungguhnya kita paham. Sebab sudah sering kalau kita katakan orang, ada orang yang membacakan syair-syair, orang yang mendengarnya tahu ini ucapan si fulan. Oh, itu syairnya si fulan. Itu ucapannya si fulan. Siapa yang membacakan? Iya, kamu yang baca. Tapi kamu baca syairnya si fulan. Iya kan? Sudah makruh bahwa dia membaca ucapannya si fulan. Karena kita anggap bahwa itu kalimat yang sangat jelas. Demikian pula ketika dikatakan bahwa orang tersebut membaca ucapan-ucapan Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, walaysa minhu syai'un makhluq wa iyyaka wa mudabarah min man ahdatha fi. Sekali lagi Imam Ahmad menyatakan, iyyaka, hati-hati, jangan engkau berdebat dalam hal ini. Menyebutkan prinsip pertama, dia jelaskan jangan debat masalah ini. Prinsip kedua diterangkan, jangan debat masalah ini. Prinsip takdir diterangkan, jangan debat masalah takdir. Prinsip Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Juga beliau menyatakan, wala munabarah, iyyaka wal munabarah. Hati-hati engkau, jangan berdebat masalah ini dengan orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan, pemahaman-pemahaman baru. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, atau orang yang berkata tentang lafaz dan lain-lain. Ada aliran di zaman Imam Ahmad yang dijuluki dengan aliran lafziyah. Adapun aliran yang menentang bahwa Quran ucapan Allah, terang-terangan itu Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, menyatakan Al-Quran bukan ucapan Allah karena Allah tidak berbicara. Allah itu menciptakan pembicaraan. Itu Jahmiyah. Dan itu Jahm bin Safwan, terang-terangan. Tetapi zaman Imam Ahmad ada aliran yang aliran bingung, aliran tengah-tengah. Ya, kita percaya Al-Quran ucapan Allah, tetapi ketika kita baca Quran, lafaz kita makhluk. Maksudnya, ya jadi Al-Quran yang kita baca makhluk. Karena dengan azal wafiyah tidak tertipu. Kata Imam Ahmad, jangan berdebat dengan mereka. Al-lafziyatu syarrun minal jahmiyah. Lafziyah ini lebih jahat daripada jahmiyah itu sendiri. Jahmiyah terang-terangan, mereka bermain-main. Ketika dituntut, berarti kamu jahmiyah. Enggak, saya percaya Allah berbicara. Tapi Al-Quran yang kita baca dengan lafaz kita itu makhluk. Maksudnya Al-Quran yang makhluk. Dia dikatakan Azza, ini membuat bingung. Dan ini yang kata Imam Ahmad, jangan berdebat dengan mereka dengan aliran lafziyah. Wa man waqafa bih, dan orang-orang yang bingung tidak mau berpendapat. faqala la adri makhluqun aw laysa bi makhluq. Orang-orang yang berkata aku enggak tahu, makhluk atau bukan makhluk. Ini jalan pendapatan mereka. Wa inna ma huwa kalamullah wa laysa bi makhluq. Bahwasanya Al-Qur'an benar-benar ucapan Allah dan bukan makhluk. Enggak ada orang yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Bukan ucapan Allah, kecuali musyrikin jahiliyah itu. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Kata siapa? Kata Walid bin Mughirah. Allah ceritakan dalam surat Al-Mudzatsir ketika mereka menyatakan dengan kalimat dari mulutnya bahwa ini bukan ucapan Allah, ini ucapan manusia. Walid bin Mughirah orang yang ahli sastra, orang yang ahli dalam masalah bahasa Arab, dan dia tertarik kagum dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah. Padahal dia kaget. Maka suatu hari, suatu malam dia datang dengan sembunyi-sembunyi mendekati rumah Rasulullah untuk mendengarkan Al-Quran. Dia dengarkan dengan kagum-kagum. Ini sungguh bukan ucapan manusia. Terucap kalimat itu. Ternyata dia bertemu dengan seseorang musyrik lainnya. Ada apa kamu di sini? Oh enggak, ini memang begini dan begitu dia pulang. Besoknya dia datang lagi untuk mendengarkan yang kedua kali. Ketemu lagi dengan orang yang sama. Ada apa kamu di sini? Kamu sudah mau mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, oh tidak. Saya cuma mau begini. Dia pergi lagi. Pada hari yang ketiga, dia datang lagi mendengarkan. Ketemu lagi dengan orang yang sama. Saya lihat kamu ternyata tertarik dengan ajaran Muhammad. Bukan. Kamu lihat, kamu dengar ucapannya. Ini sungguh menakjubkan, sungguh hebat bahasanya, sungguh ini bukan ucapan manusia. Kaget temannya. Ini kamu sudah kena sihir. Dia ceritakan kepada seluruh tokoh-tokoh musyriki bahwa Walid bin Mughirah telah menyimpang. Walid bin Mughirah telah tertipu, telah tersihir oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Walid bingung, kalau saya menyatakan seperti kemarin, saya akan dimusuhi. Padahal dia orang yang terkaya, orang yang terhormat. Maka dia berpikir. Mau mengatakan dengan jujur bahwa ini ucapan-ucapan luar biasa. Saya dimusuhi. Tetapi kalau dia berdusta, saya menjalani hati kecil sendiri. Allah cerita dalam Al-Quran, innahu fajjara wa fajjar faqutila kaifa fajjar thumma qutila kaifa fajjar thumma nadar thumma alasa wa basar thumma adbara wa stakbar faqala in hadha illa sihrun yu'tar in hadha illa qawlul bashar. Kata Allah, dia berpikir dan menentukan. Tetapi celaka apa yang dia tentukan. Sungguh celaka, kata Allah. Diulangi dua kali. Sungguh celaka apa yang dia tentukan. Tiba-tiba dia bermuka masam. Tiba-tiba dia berpaling. Kemudian berkata, in hadza illa sihrun yusra. Ini tidak lain kecuali sihir yang mempengaruhi saya. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Subhanallah. Ucapannya, in hadza illa qaulul bashar. Mereka musyrikin kalau menyatakan ucapan Allah dengan ucapan manusia wajar, karena mereka tidak beriman. Tetapi orang yang mengaku muslimin seperti Jahmiyah, kenapa kau mengucapkan kalimat yang sama dengan Walid bin Mughirah? Kenapa mengucapkan kalimat yang sama dengan musyrikin bahwa ini ucapan manusia? Ini ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Rasulullah. Ini ucapan Allah yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah kita sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan azam la'uni al-ubarnika kalam Rabbi. Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbi? Al-ubarnika kalam Rabbi. Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbi? Kulina azakumullah sabrullah. Ini menunjukkan sesatnya Jahmiyah. Yang berikutnya dari Imam Ahmad rahimahullah, wal-imanu bir-ru'yah yawmul qiyamah kama ruya anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minal ahadithu sahiha. Dan juga ahli sunnah beriman dengan ru'yah akan dilihatnya Allah nanti yawmul qiyamah, sesuai dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang sahih, yang sudah pernah kita bacakan kemarin hadisnya. bahwasanya Rasulullah menyatakan innakum satarawna rabbakum 'iyanan kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudamuna fihi kama qala Rasulullah, kalian akan memandang wajah Allah dengan mata-mata kalian yaumul qiyamah seperti kalian memandang bulan di malam purnama, tidak perlu berdesak-desakan. Demikian pula ketika Rasulullah menafsirkan ziyadah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahannya? Kalau kalau husnanya jelas surga. Apa ziyadahnya? Kata Rasulullah, idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, kalau penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka, maka Allah bertanya kepada penduduk surga, bukankah apa yang aku janjikan sudah aku berikan? Mereka semua menjawab, sudah ya Allah. Bukankah engkau telah membuktikan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memberikan kepada kami jannah, surga? Kami memaukan apapun di sini kami dapat. Maka Allah buka tabirnya, hijabnya, maka mereka memandang wajah Allah dari tempat-tempat mereka. Tidak perlu bersangka-sangka. Dari tempat-tempat mereka dalam surga, mereka memandang Allah SWT. Dan ternyata mereka merasa nikmat lezat lebih dari kenikmatan surga, sehingga mereka lupa dengan kenikmatan surga. Sampai ketika Allah menentukan memilih hijabnya, mereka kembali bernikmat-nikmat dengan surga, sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah lagi. Sambil rindu kapan bisa memandang wajah Allah lagi. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan oleh Rasulullah, waktu kejadian itulah ziyadah. Jadi surga dan tambahan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat lain, wujuhun yawma'idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Wujuhun yawma'idhin nadhira, wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri, ila rabbiha nadhira, kepada wajah Allah mereka memandang. Kalau ingin azakumullah, ada dari ahli dalal yang menafsirkan nazirah itu bukan melihat. Nazirah itu artinya menunggu. Sebagaimana dalam ayat lain, wa hal yanzuruna illa, tidaklah mereka menunggu kecuali. Yanzurun artinya menunggu. Jadi itu betul. Tetapi ada perbedaan yanzur yang maknanya menunggu dan yanzur yang maknanya melihat. Apa perbedaannya? Kata sambung. Kalau menunggu dapat kata sambung ila. Itu satu. Kalau menunggu hanya mengatakan hal yang duruna ila, kecuali. Tetapi kalau melihat, yang duru ila kada, melihat ke sana, melihat ke sini, ada ke. Itu satu perbedaan. Perbedaan kedua, kalau menunggu tidak dikaitkan dengan wajah. Wajahnya menunggu, mungkin apa yang mungkin? Mustahil. Kalau dikaitkan dengan wajah, pasti maknanya melihat. Sedangkan ayat tadi berkata, wujuhun yawma'idin nadhara ila rabbiha nadhara. Wajah-wajah mereka berseri-seri, wajah-wajah mereka memandang Allah SWT. Baik, disebutkan wajah. Maka mustahil kalau diartikan menunggu, walaupun memang kalimat nadhara bisa bermakna menunggu, bisa bermakna melihat. Tetapi ada perbedaan antara keduanya. Kalau dikaitkan dengan wajah, wajah mereka menunggu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau menunggu tidak pasti dikaitkan dengan muka, dengan wajah. Tapi kalau dikaitkan dengan wajah, karena mata ada di wajahnya, dan memandang kemana saja, wajahnya ikut menghadap ke sana, maka dikatakan wajah mereka kepada Allah memandang. Dan juga apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, mudah-mudahan masih ingat. Ketika dikatakan kalla innahum rabbihim yawma idzin lamahjubun, tidak sekali-kali mereka akan terhalang, terhijabi dari Allah nanti yaumul qiyamah. Apa kata Imam Syafi'i? Kecerdasan beliau, fikihnya beliau, kalau orang-orang yang kafir dalam kemurkaan Allah dihijabi, berarti orang yang beriman dalam keridhaan Allah tidak dihijabi, tapi bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masalah ini sangat jelas. Qala rahimahullah, wal iman bil mizan kama ja'at, beriman kepada timbangan amal perbuatan. Wa tuzanu a'malul ibad kama ja'a fil athar, dan akan ditimbang amalan-amalan seseorang sebagaimana disebutkan dalam asar-asar dalam riwayat-riwayat. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yukallim al-ibad, beriman kepada seimbangan yang menimbang amal. Masih dengan kaidah tadi, la yuqalu kaifa, jangan tanya kayak apa. Kalian kita semua manusia yang lemah dari segala sisi, maka enggak bisa membayangkan amal kok bisa ditimbang. Iya kan? Tetapi kalau dikatakan oleh Allah, Allah menimbang amalan, dan Rasulullah SAW menceritakan nanti akan ditimbang amal-amal hamba, maka kita mengatakan kami beriman dengan timbangan amal. Kayak apa? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu bentuknya kayak apa. Yang jelas disebutkan dalam hadis memiliki kafau, memiliki dua tangan timbangan. Yang ini di sini, yang ini di sana. Ditimbang amalan yang baik dan amalan yang buruk. Amalan yang baik di kifatin dan amalan yang buruk di kifatin ukhra. Yang ini di tangan yang satu, yang ini di tangan lain. Berarti ada tangan timbangan. Tetapi tentunya tidak sama dengan timbangan yang kita kenal di dunia. Kita tidak tahu kayak apa. La yuqalu kaifa, tidak perlu tanya kayak apa dan kayak apa. Iman bahwa timbangan itu ada dan pasti. Dan Allah menyatakan tentang orang-orang kafir, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, kami tidak akan tegakkan timbangan untuk mereka. Artinya kami tidak akan tegakkan timbangan untuk mereka. Orang kafir tidak dinilai amalan salehnya, amalan baik tidak dinilai oleh Allah Taala, karena mereka kafir kekal dalam neraka. Tetapi kalau seorang yang sudah muslim memiliki kebaikan, memiliki kejelekan, maka ditimbang oleh Allah. Kalau banyak kebaikannya, maka dia masuk dalam jannah dan kejelekannya diampuni. Kalau ternyata lebih unggul kejelekannya, maka dia diadab. Sampai kemudian setelah Allah SWT mencukupkan, maka dia masuk ke dalam jannah. Maka timbangan ditegakkan untuk mereka-mereka yang beriman, atau mereka-mereka yang masih punya iman walaupun sebentar akan ditimbang amalannya. Dan amalan yang paling berat di dalam timbangan adalah at-tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah. Ucapan la ilaha illallah dengan yakin dan dengan paham, ini sangat beratnya. Sebagaimana dalam hadis Bidaqah, hadis Bidaqah julukannya hadis kartu. Kenapa julukannya hadis kartu? Karena dalam hadis tersebut disebutkan catatannya dengan kalimat kartu. Kami bila Allah menunjukkan betapa kecil ya setan. Dipanggil seseorang yang mengkiam ala ru'usul khala', di tengah-tengah makhluk ini dipanggil satu orang oleh Allah SWT, dan kemudian diajak bicara langsung. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, enggak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Dan saat itu Allah takdirkan semua paham. Ditanya oleh Allah SWT, bukankah ini semua dosa-dosa? Dibentangkan tis'an wa tis'ina sijilah, dibentangkan 99 lembar catatan dosa. Wa kullu sijillin muddal basar, setiap lembarnya sejauh mata memandang. Lembarannya sejauh mata memandang, semuanya dosa 99. Kata Allah kepada hamba tadi, hal ankarta minha syai'an, apakah engkau mengingkari dari dosa-dosa ini satu saja atau sesuatu? Ada keingkaran? Orang itu menjawab, lah ya Allah, tidak ya Allah, aku akui semua. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah engkau punya kebaikan untuk menghindari dosa-dosa ini semuanya? Orang tadi karena sudah putus asa, sudah merasa bakal binasa, maka dia berkata, ya Allah, aku tidak punya kebaikan apapun untuk mengimbangi sekian banyaknya dosa. Aku tidak punya apa-apa. Kata Allah, balaka hasanah, balaka hasanat, bahkan engkau memiliki kebaikan. Dikeluarkan catatan kebaikan satu kartu kecil, sedangkan yang tadi 99 lembar, satu lembar sejauh mata memandang, sedangkan satu kartu. Maka orang tadi berkata, ya Allah, ma hadhihi bitaqah, ma hadhihi sijillat, ya Rabb, apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang? Kata Allah, innaka la tudzlam, engkau tidak akan dizalimi, engkau tidak akan dizalimi. Maka diperlakukan secara adil, ditimbang. Fayuba al-bitaqah fi kifah wa sijillat fi kifah, maka diletakkan kartu tadi di tangan sumbangan yang satu dan 99 lembar tadi di sisi yang lain. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mizan. Fatashat as-sijillat wa dakhulat al-bitaqah. Ternyata 99 lembar tadi enteng, sedangkan yang kartu kecil tadi dakhulat, berat. Maka Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam jannah. Kemudian azakumullah, hadis ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid sebagai keutamaan tauhid. Tentunya kata Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari hadis ini, tentunya setiap muslim punya kartu itu. Tetapi jangan kira beratnya sama. Jangan dikira beratnya sama seperti beratnya orang tadi. Belum tentu, kata Ibnu Qayyim. Semua kaum muslimin punya kartu la ilaha illallah atau punya catatan tauhid la ilaha illallah, punya. Tetapi ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sangat ringan, ada yang tidak ada nilainya karena dia hanya ikut-ikutan dengan ragu-ragu. Ada yang ada nilai, tapi ada yang yakin, ada yang semakin yakin, ada yang sangat yakin, ada yang dengan ilmu, ada yang tidak dengan ilmu. La ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan gong sekaten dikumpulkan masyarakat, ucapkan la ilallah. Mereka mengucapkan bersama-sama la ilaha illallah. Baik, apakah mereka sadar dengan ucapan itu? Tidak. Apa buktinya? Mereka pulang kembali memberikan sesajen pada dewa dan dewi. Mereka masih tetap memberikan sesajen di sawah-sawah mereka, di sungai-sungai mereka, di laut mereka. Ada mereka tidak ngerti dengan lain dan Allah. Catatan itu tadi, kartu lain dan Allah, tidak ada ini. Tetapi bahwa dia paham apa makna la ilaha illallah dan dia ikrarkan dengan yakin dalam hati, maka tentunya akan berat. Kemudian azakumullah, ini sebagai catatan bahwa berita tadi, riwayat tadi, jangan kemudian kita meremehkan amalan saleh. Kita berupaya untuk terus memupuk aqidah tauhid dan berupaya untuk memperbanyak amalan saleh agar amalan kita nanti yang baik lebih unggul dalam timbangan daripada kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Assalamualaikum. ونسأل الله العافية ونسأل الله تعالى يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابو ثاني نعم الله السلام Pertama, bahasanya jangan menghancurkan jin. Karena jin itu ada yang salah, ada yang jelek, ada yang baik. Bahkan jin ada yang sengaja datang untuk menggunakan Quran. Nah, tapi menghancurkan syaitan dari kalangan jin. Yang kedua, pertanyaannya tentang masalah ayat-ayat rukyah. Ada sebagian ayat-ayat rukyah yang diriwayatkan dengan jelas dalam hadis-hadis, seperti ayat kursi. Itu kan artinya dipotong dari surat al-Baqarah, ayat kursinya saja. Dikatakan bisa melindungi dari syaitan kalau dibaca pagi hari, maka sehari itu terlindungi, dibaca sore hari, malam itu terlindungi. Dan bisa mengusir syaitan. Juga Rasulullah SAW mengajarkan al-mu'awwidzatain, al-falaq dan an-nas, secara lengkap dibaca. Dan juga al-falaq, an-nas dan al-ikhlas, dibacakan. Ketika mau tidur, ditiupkan ke tangan dan kemudian diraupkan kepada seluruh badannya, itu pun melindungi dari syaitan. Ada pula hadis yang menceritakan dengan lengkap surat Al-Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Sedangkan yang lain-lain saya tidak tahu. Tetapi memang semua ayat Quran adalah rukyah. Semua ayat Quran adalah rukyah. Itu yang paling penting. Sehingga yang khusus-khusus tadi yang disebutkan oleh Nabi itu yang diutamakan. ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Fatihah juga rukyah. Dan juga surat Al-Baqarah untuk mengutip sih dari rumah tertentu. Ada pun yang lainnya semuanya memang rukyah. Sehingga silakan selama memotongnya tidak merubah makna. Dalam Al-Quran ada tanda-tanda berhenti. Ada tanda berhenti yang memang dianjurkan di sana sebaiknya berhenti. Ada yang sebaiknya jangan berhenti. Ada yang menyatakan jangan berhenti sama sekali. Itu nggak boleh potong kan? Wailul musallin potong. Tidak boleh. Wailul musallin salah orang yang salah. Dibahayakan. Lanjutkan. Lengkap. Maka kalau memotong-motong ayat tadi tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak pada tempat yang salah memotong. Pada tempat yang memang itu wakaf yang dianjurkan. Nah, para pelajar itu. Perkenalan lagi. Ya. Itu pertanyaan penting. Membedakan antara sunnah dengan sunnah. Artinya sunnah itu tadi ajaran Nabi, sedangkan sunnah adalah hukum yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau kita anggap kalau sesungguhnya kedua-duanya sunnah. Sunnah itu bahasan orang yang berbeda. Dua-duanya sunnah itu juga sunnah. Dua-duanya sunnah. Tetapi hukum asal bahasa Arab menyatakan sunnah itu semua yang dari Nabi. Semua yang dari Nabi itu adalah sunnah. Ucapannya dan perbuatannya. Yang wajib-wajib ataupun yang anjuran-anjuran semuanya sunnah. Sehingga kalau Nabi menyatakan dalam hadis alaikum bi sunnati, apa kalian berpegang dengan sunnahku, atau berpegang dengan ajaran Rasulullah secara keseluruhan. Tetapi belakangan baru kemudian para ulama, para fuqaha membedakan ini wajib, ini sunnah. Maksudnya ini harus, ini anjuran saja. Akhirnya nanti sunnah menurut ahli hadis tadi dan sunnah menurut ahli fikih. Biasanya sunnah menurut ahli fikih ada bahasa lain, bukan sunnah, tapi mustahab, anjuran. Ada pula istilah para fuqaha mandu, yang maknanya sama anjuran. Tetapi kalau sunnah lebih sering dipakai dengan makna ajaran Rasulullah SAW secara keseluruhan. Jadi kalau yang hukum biasanya disebut dengan mustahab atau dengan mandu, yang bermakna anjuran. Allah Taala alam. Mudah-mudahan jangan sampai keliru. Apa disebut oleh Imam Ahmad usul sunnah, prinsip sunnah, prinsip sunnah, maksudnya prinsip ajaran Rasulullah SAW. Pokok-pokok ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sunnah dalam artian hukum. Tapi kalau bicara ini salat sunnah baru itu adalah hukum. Ini salat yang mustahabah, salat yang sifatnya mandubah yang dianjurkan. Allah Taala Taala. Betul. Nanti jangan buat. Jadi itu pesan ini. Kalau sunnah itu malah salah. Apa kalau terlalu panjang? Nasehat Taufiq kalau hidayah. Subhanallahu Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.